wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kemarin telah kita selesaikan ya pembahasan tentang ru'yatullah, bagaimana ya goncangnya mazhab Asy'ariyah terkait ru'yatullah, kekeliruan mereka sehingga mereka diolok-olok oleh kaum Mu'tazilah sendiri. Tadi sebagaimana kita bacakan syair dari Zamakhsyari, la jama'atun sammau hawahum sunnah, jama'atun humurun la amri mukkafah, qad syabbahu bi khalqihi fatakhawwafu san'al wara, ya fa tasatattaru bil kaf bil kalfah, ya bil bal kafah, yang mereka mengutipnya dengan bal kafah. Ya. Hah? Bila kain itu ungkapan dari Az-Zamakhsyari. Sekelompok jamaah menamakan diri mereka sebagai Ahlussunnah, menamakan hawa nafsu mereka dengan sunnah. Itu mereka adalah tidak lain kelompok jamaah himar, keledai-keledai yang berpelana, yang mereka telah menyerupakan ya syabbahu bi, menyerupakannya, menyerupakan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya. Fatakhawwaf, tapi mereka pun takut. Syan'al wara, takut dicela, maka tasattaru, maka mereka menutupinya dengan bil bal kafah, dengan bal kafah, yaitu sebagaimana perkataan Al-Laqani dan kibar syairah yang lainnya yang berkata, wa minhu ayun darabil ansar lakin bila kaifin walan hisar. Di antara sifat jais bagi Allah, Allah dilihat dengan mata tapi dengan tanpa cara dan tanpa terbatas, yang kemarin telah disingkap batilnya madzhab mereka oleh Syekh Muhammad Al-Harras ya rahmatullah alaih, yang bahasanya di antara tafsir dari ru'yah ru'yatullah oleh kalangan Asy'ariyah ya gimana kemarin tafsir mereka bahwasanya yarawnahu min jami'il jihad, seluruh penduduk surga melihat Allah dari seluruh arah. Ini batil. Kenapa? Karena akan melazimkan seluruh jisim ahlul jannah itu akan berbalik berubah menjadi mata. Nah ini juga diungkapkan oleh Syekh Al-Haras di Syarah An-Nuniyah. Kemudian Al-Ghazali maupun Al-Fakhrul Razi mengungkapkan bahwa melihat Allah itu ru'yatan bil basirah la bil basar, dengan basirah. Ya, maksudnya apa? Ziyadatul inkisyah, itu pertambahnya keyakinan, wa tajalli, kejelasan, hatta ka'annaha ru'yatu ain, sehingga seolah-olah ru'yah itu dengan mata, padahal bukan dengan mata tapi dengan basirah, itu dengan kalbu ma'rifah. Ini juga enggak benar, batil. Kenapa? Karena kaum mukminin di dunia pun mereka melihat Allah dengan basirah, ya enggak? Apa kata Nabi SAW ya tatkala ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dengan apa? Biru'yati ain atau biru'yatil basar? Biru'yatil basar ya. Nah, enggak mungkin melihat Allah di depan mata kita, enggak mungkin. Nah, ini batil ya. Sedangkan Mu'tazilah mereka punya pemahaman yaitu dinafikannya ru'yah sebelum masuk kepada tahrif mereka terhadap adillah dan dalil. Pertama, mereka punya kaidah. Kaidahnya apa? Al-mar'a yajibu ayyakuna fi jihati minarra'i, bahasanya sesuatu yang dilihat itu dia mestilah berada pada suatu arah yang dilihat dari orang yang melihat. Wa madamatil jihatu mustahilatan wa hiya syartun lil ru'yati fa ru'yatu kadzalika mustahilatun, maka selama arah itu mustahil bagi Allah, yang arah merupakan syarat dari melihat, maka demikian pula melihat Allah itu adalah mustahil. Nah, mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an, la tudrikul basar, la tudrikul absar, Allah tidak dapat dijangkau dengan mata-mata. Ataupun dengan ayat yang lain, yaitu firman Allah Ta'ala kepada Musa, lantarani walakin dur ilal jabal fa in istaqarra makanah fasawfa tarani, ya engkau tidak akan melihatku. Kata mereka, lannya di sini lan ta'bid, ya ini batil. Kenapa? Karena lan sendiri dalam bahasa Arab ya La yadullu ala ta'bid, tidak menunjukkan kepada ta'bid keabadian selama-lamanya. Dibantah oleh Ibnu Malik di kitab beliau Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah. Ya, beliau menjelaskan man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya lan itu menafikan selama-lamanya, maka bantahlah ucapannya tersebut. Ya. Dan ambillah khilafahu, ambillah yang menyelisihnya. Ini secara bahasa. Berikutnya juga mereka memalingkan ya, makna hadis ya, atau makna ayat yang lain ya, yang ila rabbiha nadhirah, kata mereka nadhirah itu bukan melihat tapi muntadhirah, menunggu ya, menunggu apa, makna nikmat takdirnya sawaba rabbiha muntadhirah, mereka menunggu pahala dari Rabbnya. Ini takwil yang kata Syekh Al-Haras mudhikun, yang membuat orang tertawa. Nah, sekarang kita masuk ke mabahis. Mabahis wa'amatun haula ayat sifat. Pembahasan-pembahasan umum ya seputar ayat-ayat sifat. Nah, terkadang Pak Adri. Ikra. Mabahisu, enggak mungkin. Yajib iman di annahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun wal imanu bi kamali qudratihi wal imanu bi anna qudrat bi anna qudratahu la sya'at anha jami'ul kainati wa hakadha baqiyatul asma'il husna ala hadzal nim wa ala hadza mama warada fi hadzihi ala hadzan namat ala hadzan namat ala hadzan namati ala hadzan namati namat bi fathil mim namat bukan namat. Nah, ala hadza namat ala baik, cukup dulu ya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Mabahisu, bukan mabahisun Pak Adri ya. Karena mabahis itu dari wazan mafa'il, itu apa namanya? Dia isim ghairu munsharif. Qala inna nadhira fi ayati sifat, ya sesungguhnya orang yang memperhatikan ayat-ayat sifat allati saqaha al-muallifu, yang dibawa telah dibawakan oleh al-muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi, ya kata beliau yastati'u an yastanbita, maka dia akan sanggup untuk beristinbat ya, mengeluarkan kesimpulan hukum minha dari ayat-ayat tersebut, ya dia akan sanggup akan dapat mengeluarkan kesimpulan hukum, mengeluarkan hukum ya terkait akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam ayat-ayat tersebut qawaida wa usulan, akan mengeluarkan kaidah-kaidah usul-usul hamatan yang sangat penting yajib ruju'u ilaiha min hadzal bab, yang wajib bagi kita untuk kembali kepadanya, kepada kaidah-kaidah usul-usul yang penting tadi di bab ini, yaitu di bab akidah. Ya, al-asul awal yang pertama, usul yang pertama. Ittafaqa salafu ala annahu yajibu al-imanu bi jamil asma'il husna. Ini bersepakat ulama salaf semuanya, wajib mengimani seluruh nama-nama Allah yang husna. Wajib mengimani. Nah, dan wajib juga ditetapkan setiap nama pasti mengandung sifat dan tidak sebaliknya. Setiap sifat tidak pasti mengandung nama. Dan kapan ditetapkan nama itu tersebut? Itu dengan dalil. Ya, dengan dalil, mesti dengan dalil. Tidak boleh dengan ijtihad, mesti dengan dalil. Wa ma dallat 'alaihi min as-sifat wa ma nansha wa ma yansha'u anha min al-af'al. Ya. Dan yang ditunjukkan ya, wa ma dallat 'alaihi min as-sifat. Dan juga para ulama salaf bersepakat untuk mengimani seluruh nama-nama Allah yang husna dan juga seluruh yang ditunjukkan dari sifat-sifat Allah. Ya, yang ditunjukkan oleh dalil ya, yaitu berupa sifat-sifat Allah, wa ma yansha'u anha minal af'al. Dan yang muncul ya, yang muncul dari ya, sifat-sifat tersebut berupa af'al. Nah, berupa perbuatan-perbuatan Allah. Dallat 'alaihi minas sifat. Kemudian mislu dalika al-qudrah masalan. Contohnya adalah al-qudrah. Misalkan yajibu al-imanu, maka wajib mengimani bi'anna subhanahu wa ta'ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Wal-imanu bi-kulli kudratihi. Wal-imanu bi-kamali kudratihi. Dan mengimani kesempurnaan kekuasaan Allah. Wal-imanu bi-anna kudratahu. Dan mengimani bahwa kekuasaan Allah nasya'at anha jami'ul kainat. Maka seluruh jami'ul kainat, seluruh jami'ul kainat maksudnya makhluk. Seluruh makhluk itu nasya'at anha, berasal atau muncul dari sifat Allah yang kudrah tadi. Sifat kudrah Allah. Nah, bisa dipahami sini. Wa hakadha baqiyatul asma'il husna. Kan nama Allah Al-Qadir. Begitu kan? Al-Qadir. Nah, nama Allah Al-Qadir maka punya sifat kudrah. Ya, sifat kudrah. Nah, maka dari sifat kudrah tersebut ya muncullah seluruh makhluk. Wa hakadha baqiyatul asma'il husna ala hadan namat. Ya, demikian pula dengan asmaul husna yang lain ya berdasarkan ya namat ini, metode ini ya. Metode ini. Baik, berikutnya Syekh Husain. Izzatillah misli Izzatillah wa qudratihi wa ilmihi hikmatihi wa iradatihi wa mashi'atihi fa innaha dakhilatun fil imani bisifat wa ma fiha min dhikri al-af'al al-mutlaqah wal muqayyadati mithlu ya'lamu kada wa yahkumu ma yuridu wa yara wa yasma'u وينادي ويناجي وكلما ويكلم فإنها داخلة في الإيمان والأفعال. Nah, ya wala hada, oleh karena itu berdasarkan hal ini fama warada fi hadhil ayah, maka ayat-ayat yang terdapat di ayat-ayat ini semua allati saqaha al-musannifu, yang dibawakan oleh musannif Ibnu Taimiyah min al-asmaul husna berupa nama-nama Allah yang husna, fa innaha dakhilatun fil imani bil ism, maka ini termasuk dalam pembahasan wajibnya berimani dengan nama-nama Allah. Wa ma fiha min dzikri sifat, dan kandungannya yang terkandung dalam nama tersebut berupa sifat-sifatnya. Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Mithlu izzatillah, contoh izzatillah, kudratihi, dari nama Allah Al-Aziz. Maka Allah punya sifat izzah. Dari nama Al-Qadir, dari nama Allah Al-Qadir, maka Allah punya sifat kudrah. Dari nama Allah Al-Alim, maka Allah punya sifat ilmu. Hikmatihi, dari nama Allah Al-Hakim. Wa iradatihi, wa masyiatihi, kehendaknya, masyiahnya. Ya. Fa innaha dakhilatun fil imani bi sifat. Maka ini semua masuk kepada keimanan terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham sini? Baik. Wa ma fiha min dzikril af'al mutlaqah al-muqayyadah. Dan juga yang terkandung di dalamnya, di dalam nama-nama Allah tersebut, dari penyebutan perbuatan-perbuatan yang mutlak maupun yang muqayyad. Yang mutlak maupun yang yang muqayyada, yang terikat. Ya contoh, ya alamu kada, dia mengetahui hal ini. Yahkumu ma yurid, dia menghukumi apa yang dia kehendaki. Wa yara, dia melihat. Wa yasma, dia mendengar. Wa yunadi, menyeru. Wa yunaji, ya, berbisik. Wa kallama, berbicara. Wa yukallim, fil mudhari'nya, ya. Fa innaha dakhilatun fil imani bil af'al, maka ini semua wajib, ini semua masuk ke dalam pembahasan beriman kepada af'al-af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Nah, ini aslul awal. Aslul sani, tafadhal. Abdul Samad. Aslul sani. Dalam hati nusus. Anna. Apa irapin nusus? Kau belum paham? Apa irapin nusus? Hah, apa padrik? Fa'il. La tanfakku, kafnya tasdid. Adzatu fa'il, fa'il dari tanfak. Tata'allaku masyiatu fa'il dari tata'allak. Mulki, mulki. Azamati. Nah, ya, asal aslani, ya, pokok yang kedua. Ya, dalat hadith nusus, maka nas-nas ini menunjukkan nusus Al-Qur'aniyah, karena Syekh banyak menyebutkan nas-nas dari Al-Qur'an, gitu kan. Ala anna sifatil bari, bahwa sifat-sifat Allah yang bari, al-bari itu nama Allah. Sifat-sifat Allah al-bari ini kisman, terbagi menjadi dua, ada namanya sifat zatiyah, ada namanya sifat fi'liyah. Ya, apa itu sifat zatiyah? Sifatun zatiyatun la tanfakku anha adzatu. Sifat zatiyah ialah yang zat Allah tidak terlepas darinya, dari sifat tersebut. Paham sini? Sifat zat Allah tidak terlepas dari sifat tersebut. Zat Allah. Bal hiya lazimatun laha. Bahkan sifat-sifat tersebut, ya, senantiasa lazim terus ada pada Allah, ya, pada sifat-sifat tersebut, azalan wa abadan. Jadi antara zat dan sifat tersebut, ya, terus bersama, ya, selama-lamanya. Azali maupun abadi. Dahulu maupun akan datang. Dahulu yang tidak ada awal maupun akan datang yang tidak ada akhir. Wala tata'allaqu biha bima masyiatuhu ta'ala wa qudratuhu. Nah, kemudian masyiah Allah, kehendak Allah, wa qudratuhu, kekuasaan Allah tidak terkait biha. Itu bi, ya, dengan apa? Dengannya. Ya, dengan sifat zatiyah tersebut. Tidak terkait masih Allah, enggak, ya, wadarika kasifatil haya hayati, sedemikian ini contohnya seperti sifat haya, hidup, ilmu, qudrah, quwwah, izzah, mulk, ya, menguasai azamah, keagungan, kibriya, kesombongan, al-majad, al-jalal, dan lainnya. Ini semua sifat zatiyah, la tanfaqu anha adzat, yang zat Allah tidak terlepas darinya. Paham sini? Ya, kemudian sifat yang kedua, sifatun fi'liyah. Tafadhal, Pak Adil. Zarab, zarab. Sifat di dalam apa dan huwa lam yadr mawqifan makna an nawaha qadimun mana bimana anna nawaha hadisatun bahwa subhanahu lam yazal fa'alan lima yurid wa lam yazal wa la yazal yaqul wa yakhlu yudabbiru wa afaluhu nah. Ya, barakallahu fiik. Berikutnya sifat fi'liyah. Sifatun fi'liyatun tata'allaqu biha masyi'atuhu. Nah, ini tebak. Kebalikan dari sifat dzatiyah. Kalau sifat dzatiyah masyi'ah Allah tidak terkait dengannya. Nah, kalau sifat fi'liyah ya masyi'ah Allah, qudrah Allah itu terkait dengannya. Ya, kapan? Kulla. Ya. Kulla waqtin. Ya, setiap waktu. Wa'anin. Ya, setiap waktu. Wa'anin. Sama ini. Ya. Setiap waktu juga. Setiap saat. Tahdutsu bimasyiatihi wa kudratihi ahadu tilka sifat minal af'al. Maka salah satu dari sifat-sifat ya, dari perbuatan Allah itu tahdus. Terjadi bimasyiatihi. Dengan kehendak Allah wa qudratihi dan dengan qudrah Allah ahadu fa'il dari tahdus ya jadi tahdutsu bi masyiati wa qudrati ahadu tilka sifati minal af'al maka salah satu dari sifat-sifat Allah berupa af'al itu terjadi dengan masyiah dan qudrahnya wa in kana huwa lam yazal mausufan biha walaupun ya kana huwa huanya itu domirul fasl. Ya. Yang domirul fasl ini ya'udu ilallah. Walaupun Allah lam yazal senantiasa mausufan disifati biha dengan sifat tersebut. Bimakna yang maknanya adalah anna nau'aha qadimun. Bahwasanya nau'aha jenisnya jenis sifat-sifat tersebut qadimun azali. Ya. Qadimun azali. Ya, walaupun ini perhatikan, ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang terkait dengan masyiah. Walaupun sifat fi'liyah itu maknanya ya, Allah senantiasa disifati dengan sifat tersebut, qadimun, azali. Wa afradaha hadisatun dan hadisatun ini fa'il dari afrada. Ya. Ini hadisatun baru terjadi, ini tata'alluq bil af'al. Ya. Dan hadisatun yang baru terjadi ini afrodah. Ya. Apa namanya? Memisahkannya. Ya. Semisal Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi thulutsil lailil akhir, begitu kan kata Nabi. Nah, nanti malam hadisatun, ya hadisah. Ini nanti malam ini kejadian nanti ini baru terjadi. Ya, afrodah. Apa namanya? Memisahkan ya sifat Allah tersebut, sifat fi'liyah tersebut, yaitu nuzul. Nuzul ini adalah sifat fi'liyah. Ya, ini semua terkait dengan apa? Masyiah Allah. Kehendak Allah, wa qudratihi dan qudrah Allah. Bahwa subhanahu lam yazal fa'alan lima yurid dan Allah senantiasa ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa fa'alan dia maha melakukan apa yang ia inginkan walam yazal wala yazalu dan dia senantiasa dan dia terus menerus yaqulu dia senantiasa terus menerus berfirman wa yatakallam berbicara wa yakhluqu menciptakan wa yudabbirul umura mengatur ala segala perkara Allah terus menerus lam yazal wala yazal ini Allah senantiasa terus menerus ini maknanya ya menciptakan berbicara terus menerus wa af'aluhu taqa'u syai'an fa syai'an, maka perbuatannya itu terjadi syai'an fa syai'an, ya, satu demi satu. Taba'an li hikmatihi, mengikuti hikmahnya, wa iradati, dan kehendaknya. Nah, tafadhal Ustaz. والمجيء والاتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بخلقه. Ada wawnya antum, wal mahabbati, ada wawnya. Ada. Wal mutaalliqa bi khalqihi fa khalqi wa rizqi wal ihya wal imatati wa anwa'i tadbiri al mukhtalifati. Naam. Wa 'alal mu'min, maka wajib bagi setiap mukmin al-iman bi kulli ma nasaballahu li nafsihi, maka wajib bagi setiap mukmin untuk mengimani segala apa yang Allah sebutkan tentang dirinya minal af'al, berupa perbuatan-perbuatan al-muta'alliqati bi dzatihi, yang terkait dengan zatnya, seperti istiwa di atas arsy, dia datang, ityan, sama ini maknanya, nuzul ke langit dunia turun, wadhahik tertawa, warida ghadab marah, karahiyah benci, wa mahabbah ya, dan mencintai, yang terkait dengan penciptaannya ya, seperti al-khalq, menciptakan, wa rizq, memberi rezeki, boleh ya, apa namanya, khalq menciptakan, ar-rizq memberi rezeki, wa ihya menghidupkan, wa imatah mematikan, wa anwa'ut tadbirin mukhtalifah, dan berbagai macam pengaturan yang ya beraneka ragam. Ini aslu asani, ya aslu asalis, pokok yang ketiga. Tafadhol, ya bersamaan. Tafarrudi. Kalau tafrid ada ya-nya, taf'il. Hah, ulang-ulang. Isbatu tafarrudi. Jalla sya'nuhu aw masil fi syai'in minha. Nah, terus masalil a'la wa nafyin niddi al-kuffi al-kuf'i munazzahun wa aibin. Nah, wa afatin barakallahu fi. Ya. Ya asusani. Usul yang ketiga, pokok yang ketiga, prinsip yang ketiga, isbatu tafarrudi rabbi jalla sya'nu bi kulli sifati kamal, menetapkan tafarrud rabb ya, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat yang sempurna, wa annahu laysa lahu syarikun, dan bahwasanya tidak ada, Allah tidak memiliki syarik, sakutu au masil, atau yang serupa, fi syai'in, terhadap sesuatu sedikit pun minha, darinya. Wa ma warada fil ayati sabiqati, dan adapun yang terdapat di ayat-ayat sebelumnya, min isbatil masalil a'la, dari penetapan ya masalil a'la, itu yang apa namanya masalil a'la, lahu wahdah Ya, masalah Allah itu yang kemarin apa maknanya? Permisalan yang paling tinggi yang hanya miliknya saja. Wa nafi niddi, dan menafikan tandingan, wal misli, dan ya yang semisal dengannya, wal kufi, yang serupa dengannya, wasami, ya yang serupa juga dengannya, wasyarik, sekutu anhu darinya, ini yadullu ala dalik, maka menunjukkan hal tersebut. Kama yadullu ala annahu munazzalun, sebagaimana hal ini menunjukkan bahwasanya dia disucikan, an kulli naqsin, dari segala kekurangan, aibin, aib dan afatin, afah sama juga dengan aib, celah. Nah, aslu rabi, fadri, tafaddal. جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفكرية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعديل وبلا تشبيه وتمثيل. نعم أدري أحسنت لمبة لانه mulai lancar berarti ya. Ya aslul rabi' itsbatu jami'i ma warada bihi al-kitab was sunnatu min as-sifat. Itu menetapkan segala yang terdapat di Al-Qur'an dan sunnah. Menetapkan apa? Menetapkan berupa sifat-sifat Allah. Wala farq, dan tidak ada perbedaan antara sifat dzatiyah dari sifat-sifat tersebut seperti ilmu, qudrah, iradah, berkehendak, haya, hidup. Ya. Kemudian sama mendengar, al-basar melihat, dan yang semisalnya, dan juga ya bayna dzatiyah wal fi'liyati. Ah, wawnya itu waw atifah ke bayna dzatiyah wal fi'liyah. Tadi antum baca fi'liyati, Pak. Seharusnya fi'liyati. Semisal fi'liyah, sifat fi'liyah Allah seperti rida, mahabbah, mencinta, ghadab, marah, karah, benci. Wa kadzalika la farqa bayna itsbatil wajhi wal yadaini wa nahwihima. Demikian pula tidak ada perbedaan antara kita menetapkan sifat wajah, kedua tangan, dan selain keduanya. Wa bainal istiwa 'alal 'arsy wan nuzul, dan juga tidak ada perbedaan kita menetapkan Allah beristiwa di atas 'arsy, kemudian kita tetapkan pula Allah turun. Enggak ada perbedaan. Ya, fa kulluha mimma tafaqa salaf 'ala isbati bila ta'wilin. Semuanya ini ialah yang disepakati oleh salaf penetapannya tanpa ta'wil, tanpa ta'til, menolak. Tanpa tasbih, menyerupakan. Tanpa tamsil, menyamakan. Satu lagi tambah. Tanpa takyif. Tanpa membagi barang. Nah. Baik, cukup ya. Nanti kita akan sebutkan lagi. Mukhalafatu fi hadzal asl fariqan, ada dua kelompok yang menyisihi prinsip-prinsip ini, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Subhanallahi wa bihamdih, syadallah ila lan tasrif. Assalamualaikum.